بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنبتين عزكم الله kita telah menyelesaikan Al-Abwab, bab-bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah seputar permasalahan hubungan dengan tetangga. Mudah-mudahan yang disampaikan pada bab-bab yang lalu bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muamalah dengan tetangga betul-betul sesuai dengan adab syar'i, dengan adab syar'i yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya yang berkaitan tentang masalah adab. Bab yang ke-71. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul karam. Bab al-karam, kemuliaan. Al-karam khanafitin a'azakumullah, asal maknanya, asal makna al-karam ialah kasratul khair. Kasratul khair, banyak kebaikannya. Banyaknya kebaikan. Seseorang yang dikatakan karim, orang yang memiliki karam yang karim, itu artinya kathirul khair. Seseorang itu banyak sekali kebaikan-kebaikan dia, kebajikan-kebajikan dia. Definisi karam secara istilah, ada kan asal katanya. Adapun al-karam secara istilah disebutkan oleh para ulama, al-karam ialah sesuatu yang mengumpulkan beragam kebaikan. Al-jami' li anwa'il khair, sesuatu yang mengumpulkan beragam kebaikan, bi syarafi wal fadail, dengan kemuliaan dan keutamaan-keutamaan. Ini makna al-karam. Sehingga al-karam ini fanatina azakumullah merupakan sifatun mahmudah. Sifat yang terpuji pada seorang insan. Dengan orang itu memiliki sifat al-karam, maka berarti orang itu terkumpul padanya berbagai macam sifat-sifat kebaikan. Terkumpul padanya berbagai macam sifat-sifat kemuliaan dan keutamaan. Al-karam juga dimaknakan oleh para ulama dengan akhlak seorang insan. Akhlak seorang insan, akhlak seorang dan perilaku-perilaku dia yang terpuji juga disebut sebagai karam. Karim, orang yang karim, yakni seseorang yang memiliki akhlak yang terpuji dan tindakan-tindakan yang terpuji. Naam ya. Kemudian ini qanatina azakumullah, yang namanya karam ini. Ada al-karam indan nas, ada sifat kemuliaan menurut kacamata umat manusia. Ada pula sifat al-karam, sifat kemuliaan menurut pandangan syariat. Kalau menurut kacamata umat manusia, seseorang itu dikatakan karim, dikatakan mulia, kalau orang ini memiliki tindakan-tindakan yang bagus, tindakan-tindakan yang baik, dengan tanpa melihat apakah orang itu muslim atau kafir, apakah orang itu ahli ta'ah atau ahli maksiyah. Yang penting dari sisi tindakan-tindakan dia itu banyak kebaikannya, maka dia dikatakan karim. Sementara ikhwanatina azakumullah, al-karam, sifat kemuliaan dengan kacamata syariat, itu dikaitkan dan sangat erat kaitannya dengan ketakwaan seseorang. Dengan ketakwaan seseorang. Semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin tinggi pula sifat al-karamnya, kemuliaannya. Sebaliknya, semakin berkurang, semakin rendah tingkat ketakwaannya, maka semakin rendah pula sifat kemuliaannya. Maka dikarenakan al-karam itu, sifat kemuliaan itu dikaitkan dengan takwa. Fannasu mutafawituna fil karam. Umat manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal sifat al-karamnya. Sebab manusia itu bertingkat-tingkat dari sisi ketakwaannya. Ada orang yang punya sifat al-karam, punya. Ada orang yang lumayan sifat al-karamnya. Ada pula orang yang betul-betul karim, yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Allahul musta'an. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, yang namanya al-karam, kemuliaan itu terkadang dicapai dengan nasab. Terkadang dicapai dengan nasab. Nasabnya dia yang memang mulia. Artinya orang itu dikatakan karim, orang yang mulia, dikarenakan memang nasabnya dia, garis keturunan keluarga, suku, kabilahnya dia memang mulia. Ada pula ikhwan fillah azakumullah, sifat al-karam ini dicapai dengan yang namanya ilmu. Dicapai dengan yang namanya amal soleh. Dicapai dengan akhlakul karimah. dicapai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada ini, ada itu. Dan tentunya khonamtina azakumullah. Yang sangat penting untuk kita perhatikan di sini ialah bukan semata-mata nasab seseorang. Nasab seseorang yang mulia itu tidak membuat orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan dia kepada Allah. Maka sekali lagi yang perlu dan kita perhatikan di sini khairatina azakumullah, sifat al-karam yang didasari oleh ilmu, oleh amal yang saleh, oleh akhlak yang mulia, oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Qala haddatsana Muhammad ibn Salam Al-Bikandi Bukhari, Al-Bikandi Al-Bukhari." Thiqah. "Qala akhbarana 'Abdah, Abdah bin Sulaiman." Juga thiqah. "An Ubaydillah, Ubaydullah ibn Umar Al-Umari." Ubaydullah ibn Umar Al-Umari juga thiqah. Dia ini termasuk garis keturunannya Umar bin Khattab. Maka dikatakan Al-Umari. Ubaydullah bin Umar Al-Umari. "An Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi." Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi juga thiqah. "An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-hadis sahih. Dengan sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Muttafaqun alaih hadis ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah ditanya, "Ayyun nasi akram?" Siapakah orang yang paling karim, yang paling mulia? Siapakah orang yang paling mulia? Ini menunjukkan apa ya, Pak? Kemuliaan itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling, ada yang ter, ada yang segala macamnya. Qala, beliau menjawab, "Akramuhum indallah." Lihat ini, "Akramuhum indallah." Orang yang paling mulia di sisi Allah, "Atqahum," ialah yang paling bertakwa di kalangan mereka. Antum perhatikan di sini ya ikhwan, Rasul mengkaitkannya dengan siapa? Dengan Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Menunjukkan ikhwan antina wazakumullah, ada orang yang karim, yang mulia, tapi di sisi umat manusia, di mata mereka. Dan biasanya yang mereka pandang nasabnya saja, kemudian sisi tindakan-tindakan kebaikan dia saja, dengan tanpa melihat sisi ketakwaannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling mulia di sisi Allah itu menggunakan kacamata syariat, ialah atqahum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka. Ini jawaban sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa di kalangan kalian. Qalu, mereka bertanya. Mereka mengatakan, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan tentang ini kami bertanya kepada engkau wahai Nabi. "Laisa an hadza," bukan tentang ini. "Nas'aluka," kami bertanya kepada engkau wahai Nabi. Di sini para jawaban yang pertama ya qanatin azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-karamul hakiki, sifat kemuliaannya hakiki yang sungguhnya itu sangat erat kaitannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi kemuliaannya. Ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, bukan tentang itu yang kami tanyakan. Maka qala, beliau menjawab. Beliau menyebutkan sebuah jawaban. Fa akramun nas. Kalau begitu, orang yang paling mulia ialah Yusuf Nabiullah. Yaitu Nabiullah Yusuf. Ibnu Nabiillah. Putranya Nabinya Allah. Putranya siapa ya, Khan? Ya'qub. Ibni Khalilillah. Putranya kekasihnya Allah. Yani Nabiullah Ibrahim. Yang mau tanya. Entah ya. Nabiullah Ya'qub itu putranya Nabiullah Ibrahim atau bagaimana? Iya. Masya Allah. Telan. Nabiullah Ya'qub itu putranya Nabiullah Ibrahim atau bagaimana? Putranya. Putra Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Wah. Nantum ya. Supaya jangan layak-layak ini. Memang dingin-dingin tuh enak tidur ya. Seger ya. Layak-layak gini. Nabiullah Ya'qub. Itu putra Nabiullah Ibrahim. Iya. Nggak ngerti. Allahu Akbar. Ternyata perlu kita tanya kayak gini-gini nih rupanya. Tenang. Entah ya, Ki. Cucunya siapa? Cucunya Nabiullah Ibrahim. Terus Ya'qub itu anaknya siapa? Namanya Nabiullah Ishaq. Allah nusanya. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Tamam? Kadahwa. Ini disebutkan dalam lafaz hadis yang lainnya 3 kali. Yusuf, Nabiullah, Ibnu Nabiillah, Ibn Nabiillah, Ibn Khalilillah. Yusuf itu putranya Nabi Allah, Nabi Ya'qub. Dia putranya Nabiullah, Nabi Ishaq. Putranya Khalilullah, Nabiullah Ibrahim. Apa maksud jawabannya Rasulullah Ya'qub? Ketika ditanya tentang yang paling mulia di kalangan umat manusia, ketika beliau menjawab yang paling bertakwa, bukan itu yang diinginkan sama para sahabat. Beliau menyebutkan jawaban yang kedua. Orang yang paling mulia ialah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Maksudnya, kemuliaan itu bisa dicapai dengan nasab seseorang. Bisa dicapai dengan garis keturunan seseorang, keluarga seseorang, kabilah seseorang, suku seseorang, dengan catatan. Apa itu? Keluarga tersebut, keluarga yang penuh dengan ilmu, keluarga yang penuh dengan takwa, keluarga yang penuh dengan akhlak yang mulia, seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim ini. Paham ya? Ada yang paling mulia. Mengumpulkan karamun nasab wa karamut taqwa. Mengumpulkan kemuliaan nasab dan kemuliaan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mulia. Takwanya ada, jawaban yang pertama terkait di sini. Nasabnya pun juga mulia. Adahwa. Bayangkan keturunan para anbiya, nabi ya. Nabi Allah Ibrahim nabi, putranya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Semuanya nabi. Baitu ilmin wa nubuwah, rumah yang dipenuhi dengan ilmu syar'i, dipenuhi dengan kenabian an-nubuwah, dipenuhi dengan akhlak yang mulia, dipenuhi dengan amal yang saleh, dipenuhi dengan ketakwaan yang tinggi. Ini yang paling mulia. Mana lagi? Dasarnya gitu oleh ini. Artinya, kalau kemudian ada seseorang yang secara nasab itu memang mulia, kemudian di saat yang bersamaan ternyata orangnya juga akhlaknya baik, amal solehnya bagus, ibadahnya mempeng, watakwanya tinggi, maka dia mengumpulkan dua kemuliaan. Nasabnya mulia, sama ketakwaan pun juga mulia. Di antara yang mereka sebutkan, ifanamtina azakumullah iyalah, al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ghafarullah. Al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika mereka menyebutkan biografinya al-imam syafi'i, banyak para ulama yang menyatakan tentang beliau. Beliau ini, jama'a baina syarafain, syaraful nasab wa syaraful ilm. Imam Syafi'i ini, kata mereka, mengumpulkan dua kemuliaan. Yang pertama, syaraful nasab. Kemuliaan dari sisi nasabnya. Dan yang kedua, kemuliaan dari sisi ilmunya beliau. Emangnya beliau nasabnya dari mana? Saya ngerti, Imam Syafi'i. Imam besar, tokohkan di Indonesia. Banyak Syafi'i aja di sini. Saya ngerti. Wah, gitu tuh pengertian mata Syafi'i dia. Hati-hati deh. Penting mengetahui biografinya para imam itu. Emangnya nasabnya beliau dari mana? Hah? Dari Quraisy, Syekh. Al-Imam Syafi'i ini dia Al-Muqallibi Asy-Syafi'i Al-Qurasyi. Tamam? Beliau ini termasuk bani apa namanya? Termasuk Quraisy, Syekh. Termasuk keturunannya atau ketemunya dengan Bani Muthalib. Bani Muthalib masuk pada garis keturunan Bani Hashim. Dan itu nasabnya siapa? Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Quraisy, nasab Quraisy, suku Quraisy itu mulia dengan nas hadisnya Rasul. Karena beliau dari Quraisy. Bani Hashim dari Quraisy. Quraisy dari Kinana. Wa Kinana dari Adnan. Masya Allah. Ilmunya, jangan kamu tanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, a'immatun fi ulumin syatta. Imamun fi ulumin syatta. Beliau itu pakar ilmu dalam berbagai bidang ilmu. Pakar dalam berbagai bidang ilmu. Dalam masalah lughah, masalah bahasa, beliau hujjah. 17 tahun lamanya, beliau tinggal di pedalaman Arab yang paling fasih bahasanya. Namanya Bani Huzain. 17 tahun. Mengerti betul seluruh bahasa Arab. Hujjah. Wa imamun fil hadis. Beliau imam, pakar dalam bidang hadis. Imam Syafi'i ya, Pak. Beliau punya karya namanya Al-Musnad. Musnadnya Al-Imam Syafi'i. Dan beliau ini termasuk muridnya Imam Malik. Dan bahkan dikagumi oleh Imam Malik. Imamun fi sunnah. Beliau pakar tokoh dalam perkara sunnah, dalam mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau termasuk ahli sunnah. Wa imamun fi zuhud. Beliau imam dalam perkara kezuhudan. Dalam perkara dunia zuhud ya. Wa imamun fil fiqh. Beliau imam dalam perkara fiqh. Wa imamun fil nasikh wal mansukh. Imam dalam bab ilmu nasikh wa mansukh. Mana dalil yang menghapus, mana yang dihapus. Ini pakarnya ya Pak. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kami dahulu tidak ngerti yang namanya ilmu ini. Sampai datangnya al-imam syafi'i, maka beliulah yang membukakan pintu ini untuk kita. Membukakan pintu ilmu ini untuk kita. Seakan-akan beliau kuncinya dibuka gemboknya, dibuka lebar-lebar sama beliau, dan langsung dipahami oleh para ulama ketika itu. Wa imam fi ulumin syatta, dan imam dalam berbagai bidang yang lainnya. Siapa yang tidak kenal dengan al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala? Siapa yang tidak kenal dengan ibadahnya al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala? Model yang seperti ini ya ikhwan, yang dikatakan terkumpul padanya dua kemuliaan, karabun nasab wa karabun taqwa. kemuliaan nasabnya dia dan kemuliaan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hagar. Dan ingat harus ada dua-duanya. Kalau cuma semata-mata nasab, enggak ada fungsinya, ikhwan. Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal ya nasabnya? Terpandang dari suku Quraisy. Abu Lahab terpandang dari suku Quraisy. Abu Thalib terpandang dari paman-pamannya Rasul ini, ikhwan. Dan juga yang lainnya. Tapi dikarenakan kekufuran mereka, maka nasab yang mulia yang mereka sandang tidak ada artinya sama sekali. Tidak membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatim al-Tha'i. Tahu Hatim al-Tha'i? Ayahnya Adi bin Hatim. Tahu Adi bin Hatim? Adi bin Hatim itu sahabatnya Rasul. Adi bin Hatim al-Tha'i. Sahabatnya Rasul ya kan. Dulunya dia seorang Nasrani, seorang Kristen. Kemudian masuk Islam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasuna islamu, dan sangat bagus keislaman beliau. Bapaknya Hatim al-Tha'i itu dikenal oleh bangsa Arab dengan karomnya, kemuliaannya. Terkhusus kalau memuliakan yang namanya tamu. Luar biasa ya. Kalau ada tamu yang datang itu mesti didebah sama dia. Disembelih sama dia. Disembelihkan. Bukan sembelih orangnya ya Pak. Disembelihkan. Syah. Kambing. Mangan kambing. Kalau datang ke rumahnya Adi bin Hatim. Ke rumahnya Hatim al-Tha'i. Kalau enggak ada kambing, maka bakar pun jadi, sapi pun jadi. Al-Muhim dimuliakan sama dia. Dan dia ini sering mengadakan yang namanya makdubah, jamuan makan gratis. Semuanya boleh datang ke rumahnya, silakan makan sepuas-puasnya. Ada orang ngemis, diberi sama dia sampai tidak butuh lagi dia ngemis. Al-Muhim sangat dikenal kemuliaan, karomnya dia di kalangan bangsa Arab. Tetapi ya ikhwan, Hatim ini kana bin azakumullah jahiliyun, seorang jahiliyah, kafir, belum masuk Islam, wa mata ala kufri, dan dia mati di atas kekufurannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Hatim al-Tha'i ini, arada syai'an walam yusibhu. Hatim ini dulunya menghendaki sesuatu namun tidak dia dapatkan. Tamam? Dia kepingin menjadi orang yang terpandang, yang paling mulia di kalangan bangsa Arab, namun tidak dia dapatkan dikarenakan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kana bin azakumullah, sifat dan watak Hatim al-Tha'i ini ternyata diikuti oleh anaknya yang bernama Adi bin Hatim, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, juga ternyata memiliki sifat al-karam yang sangat tinggi. Sampai disebutkan dalam bait syair tentang Adi ini, disebutkan oleh al-lughah, para syuara mereka mengatakan apa ya Pak? Tenang, saya lagi mikir kayak syairnya ini. Apa kayaknya? Keluarkan. File-nya gak keluar. Saya ingat akhirnya tau. Awalnya kok jadi lupa ini. Tayyip. Katanya sang penyair, kata mereka, bi abihi qatada adiyun fil karam, bi abihi qatada adiyun fil karam, wa man yushabih abahu fama zalam. Singkat. bi abihi, dengan bapaknya. Iqtada Adiyun, si Adi ini meniru. Fil karam, dalam bab kemuliaan. Yani Adi bin Hatim ini, khonatina azakumullah, itu meniru, mencontoh bapaknya dalam karam. Al-karam, kemuliaan tadi. Wa man yushabih abahu fama zalam. Maka barang siapa yang meniru bapaknya dalam bab ini, maka dia tidak berbuat zalim. Artinya bagus. Walaupun bapaknya kafir, anaknya muslim, tetapi kalau yang ditiru ialah perkara yang sangat baik, perkara karam, maka sangat indah ya khonul fina azakumullah. Al-muhim, dengan jawaban ini menunjukkan bahwasanya ada yang namanya kemuliaan dicapai dengan nasab, ada kemuliaan yang dicapai dengan at-taqwa. Dan yang paling penting ialah ketakwaan, bukan dengan semata-mata nasab. Sehingga kita tidak mengingkari adanya al-kurama, orang-orang yang mulia dengan nasabnya. Darul Bait, orang yang nasabnya termasuk keluarganya Rasulullah SAW, kita akui nasab yang mulia, orang-orang yang mulia. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah Taala ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, karena takwa yang mendapatkan kemuliaan dengan ketakwaan dia. Qalu, mereka tanya lagi, ngomong lagi, ya Rasulullah, laisa an hadza nas'aluk. Laisa an hadza, bukan tentang ini nas'aluka, kami bertanya pada engkau wahai Nabi. Bukan tentang Yusuf ibnu Nabiillah, ibnu Nabiillah, ibnu Khalilillah. Qala, maka beliau bertanya, fa'an ma'adin al-arabi tas'aluni, fa'an ma'adin al-arab, apakah tentang tambang-tambang Arab? Ma'adin itu kata dasarnya ialah tambang. Tahu tambang ya? Hah? Pertambangan nih, tempat apa namanya, minyak, emas, perak, besi, segala macamnya itu namanya ma'adin. Tempat-tempat terkumpulnya barang-barang berharga. Yang dimaksudkan di sini, khonatina azakumullah, ialah qabail. Qabilah, qabilah Arab. Paham ya? Jadi, beliau menggunakan dengan bahasa ma'adin. Tambang-tambang Arab. Artinya, qabilah, qabilah Arab. Yani suku-suku Arab, yang mana mereka itu, khonatina azakumullah, banyak di kalangan mereka yang mulia nasabnya. Kata beliau, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni, apakah tentang kabilah-kabilah Arab yang kamu tanya kepada saya ini? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Yang kami tanya itu ya di kalangan kami ini. Siapa yang paling mulia di kalangan kabilah-kabilah kami ini? Gitu ya. Kalau yang paling bertakwa, iya jelas. Kalau tentang Nabi Allah Yusuf, ya wabah, gamblang itu orang-orang mulia. Yang kami tanyakan sekarang itu yang di kalangan kami-kami ini. Kita ini orang Arab ya Rasul, banyak kopi dan banyak sukunya. Siapa yang boleh mulia di kalangan kami ini? Qala, maka Rasulullah mengatakan. Dia jawab beliau ya Allah. Fakhiyarukum fil jahiliyah. Maka yang terbaik di kalangan kalian, fil jahiliyah, di masa jahiliyah, khiyarukum fil Islam, ialah yang terbaik di kalangan kalian dalam Islamnya. Dengan syarat, idza faqihu. Ada yang membaca idza faquhu. Kalau mereka itu faqih, yang orang-orang memahami tentang perkara agamanya. Masya Allah. Ini jawabannya Rasul SAW. Lihat di sini. Di sini beliau tidak mengatakan, oh qabilah fulan lebih afdal daripada si fulan. Oh qabilah alan, itu lebih mulia daripada yang ini. Tidak. Kalau jawabannya kayak begitu ya ikhwan, akan menimbulkan semangat kesukuan ala jahiliyah. Ya kan? Nah, kan saya kabilah yang paling mulia kata Rasul. Kamu kabilah elek, kamu kabilah yang rendahan. Ada khatir, bahaya. Namun di sini beliau memberikan kaidah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Adapun kalau kamu tanya tentang kabilah-kabilah Arab, maka yang terbaik di kalangan kalian di masa jahiliyah dulu ialah yang terbaik di kalangan kalian dalam Islam sekarang ini. Sekarang siapa kabilah yang terbaik Islamnya, yang paling bagus dengan Islam, sumbangsihnya paling bagus tentang Islam, dengan Islam ini yang terbaik, dengan syarat apa itu? Idza faquhu, kalau mereka itu faqih menjadi fuqaha uddin, orang-orang yang faqih yang memahami agama ini. Masya Allah. Sekali lagi dikembalikan kepada pembahasan yang awal tadi. Yani di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mengingkari adanya kemuliaan karena nasab. Jadi ingkari ya. Tamam? Beliau apa namanya mengatakan ada di kalangan kalian yang afdal, yang mulia, yang karim dari suku-suku Arab yang ada. Tapi yang terbaik di kalangan kalian, yang terbaik dalam bab Islam. Yang terbaik keislamannya, kalau dia orang yang faqih, yang sangat mengerti tentang perkara agama. Artinya, sekali lagi, kalau semata-mata nasab, tidak ada gunanya. Kalau semata-mata nasab, tidak ada fungsinya. Tidak akan membuat orang itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia mulia di sisi manusia. Yang paling penting ialah faqihnya dia. Pemahaman dia tentang perkara agama. Yang penting bagaimana keislaman dia. Semakin baik Islamnya, semakin luas ilmunya, semakin tinggi ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Maka di sini khanatina azakumullah, yang harus kita upayakan untuk kita capai itu bukan karamun nasab, bukan kemuliaan nasab. Ini nasab yang memang dari sononya sudah diatur. Ada nasabnya baik, termasuk bangsawan ningrat. Ada nasabnya nasab rendahan di kacamata masyarakat ya kan ya. Ini orang rendahan, ada jelata, ada nasabnya orang tukang becak, ada nasabnya kuli, ada nasabnya macam-macam. Ada ningrat, bangsawan, ila akhir. Terpandang, punya kabilah, punya suku, kalau sini orang Jawa punya bani. Iya, orang Jawa punya bani kan? Hah? Kenapa punya? Enggak punya bani itu. Hah? Mbahnya kamu punya mbah laki, ini punya saudara, punya saudara. Kok bukan jadi satu, keluarga besar. Namanya bani pula. Ada baninya, saya juga punya bani. Bukan bani Adam ya. Ada-ada, di keluarga itu ada. Mana tahu kalau antum kecil keluarganya ya, enggak tahu mungkin enggak punya bani antum. Antum ketemu dia bani ada bahkan ya. Kalau saya baninya besar. Hah? Sak kampung si Dayu itu rata-rata masih keluarga semua. Dari mulai yang bagusnya yang balilonya itu kalau di runtut benangnya itu masih nyantol semua itu. Hah? Tapi saya lupa namanya bani. Saking dure kok. Siapa namanya? Mali aku. Lupa. Karena memang enggak pernah ikut kumpul-kumpul ya, kawan. Oh, diundang. Kalau mereka punya mengadakan acara kumpulan bani itu diundang. Diundang ya. Yang diundang yang orang tua kita. Kalau kita masih punya orang tua yang sepuh, mereka yang diundang. Kalau mereka sudah enggak ada, kita yang diundang. Hah? Bani, apa ya? Bani hurkum atau siapa? Hah? Gak tahu ngerti apa hiji majhul ya. Iya. Kalau di warga istri lebih gede lagi baninya. Bani apa? Kenapa? Kurtubi. Bukan, bani selan apa? Sangian. Dulu mana ya? Bani rembet. Nah, iya, ini termasuk masih satu bani sama istri saya. Masih ini ya? Kalbu ya? Enggak kalbu ini. Diketok gue kayak gitu kalau. Nah, kalau yang keluarga saya yang di mertua itu besar kabilahnya. Itu satu desa itu masih wah, satu kumpulan itu. Itu tiga orang loh jadi satu loh itu. Nanti ada Kurtubi, ada Rembet, ada satunya lagi. Nah, itu gak melibu ini. Orang Jopo itu berarti kalau itu besar ya. Arti itu ada ya. Jangan dikira hanya orang-orang hidung mancing aja yang punya kabilah itu. Jawa pun juga punya kabilah. Tamam? Tapi bukan itu yang kita cari. Bukan nasab yang kita kejar. Jangan capek-capek untuk memuliakan nasab Anda. Semata-mata itu gak fungsinya. Ya. Tapi yang kita kejar, yang kita cari, yang kita upayakan. Disitulah kita bercapek-capek, berpayah-payah untuk mendapatkannya. Iyalah karamut taqwa. Kemuliaan dalam bentuk taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ kita mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kemuliaan taqwa ini. Hah? Kita mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, peras, keringat, semuanya dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan cara memperbanyak amal ketaatan kepadanya, melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ingat, itu tidak mungkin tercapai kecuali kalau idza faquhu, kalau mereka itu faqih, orang yang memahami betul tentang perkara agamanya. Dari mana Anda tahu ini perkara perintah kalau kamu enggak belajar ilmu agama? Dari mana Anda tahu ini larangan, perkaranya haram, kamu tinggalkan, kalau kamu enggak belajar ilmu agama? Bagaimana mungkin Anda akan bisa naik iman dan takwanya, kalau bukan dengan cara ilmu agama? Gitu kan? Ilmu agama itu sembarang ilmu. Ilmu agama. Iza faquhu. Yang namanya fiqh. At-tafaqutu fiddin. Tamam? Ilmu dunia. Semakin tinggi orang itu ilmu dunianya, apa semakin tinggi takwanya? Tidak menjamin. Kalau semakin tinggi ilmu keduniaan dia tanpa ada ilmu agamanya. Nol botol. Tidak ngerti apa-apa. Hatta dia profesor, primitif dalam agama. Iya. Apakah dia ngomong begini? Kasar dah. Nah, tanya loh, profesor dia itu. Entilah salatnya itu. Kayak dalam view. Tahu dalam view, kayak pisang rubuh gitu. Lihat profesor itu. Ya enggak semua sih. Ya. Ada yang begitu. Itu Allahumma sta'ala. Secara din, ya tadi saya katakan dengan apa, saya cukup kasar tadi, primitif ya. Allahumma sta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah. Sehingga yang namanya ilmu din, agama itu harus mendapatkan porsi yang cukup. Bukan kemudian menghalangi orang untuk belajar ilmu dunia sifatnya mubah. Dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi yang paling wajib, yang wajib hanabtina azakumullah ialah ilmu din, ilmu tentang perkara agama ini. Dengan itulah Anda akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Kamu tahu ini perintah, ini larangan. Kamu tahu ini ketaatan, ini kemaksiatan. Kamu tahu ini perkara yang disunnahkan, ini perkara yang disunnahkan, ini perkara yang kekufuran, yang keimanan. Dengan ilmu din akan bertambah iman dan takwa kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itulah seorang itu akan mendapatkan dan meraih al-karam, kemuliaan yang hakiki di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian ialah di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kalian. Dan sebutkan dalam riwayat ini dengan ketentuan, idza faqihu atau idza faquhu, apabila mereka faqih, memahami betul tentang perkara agamanya. Allahul musta'an. Naam ya. Hadis hadis sangat jelas dan sangat gamblang. Sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang masalah al-karam dengan tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh, ada yang mau tanyakan sebelum saya teruskan? Ada soal? Ada pertanyaan? Hah? Kita teruskan? Gak ada. Hah? Perbedaan antara fakih dan takwa. Khiyaruhum fil jahili khiyaruhum fil islam idza faquhu. Kenapa? Begitu. Nama ya, beda-beda. Takwa dengan fiqh fiddin beda. Beda. Takwa itu definisinya antum tahu sendiri, imtitharul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu takwa. Sementara al-fiqh fiddin, fiqh tentang perkara agama, itu satu upaya menuju ke arah takwa. Jadi paham? Jadi fiqh fiddin itu satu upaya dalam bentuk imtithalul awamir, upaya untuk melaksanakan perintah dalam bentuk memahami perkara agama. Jadi fiqh fiddin satu bagian dari ketakwaan. Dan tidak mesti orang yang belajar ilmu agama memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Sebab yang namanya belajar ilmu agama itu tidak semata-mata belajar, tapi harus diamalkan, kan begitu kan? Ada orang yang tinggi ilmunya bila amal, tapi tidak ada amalnya. Fa ilmuhu bala'un alih. Maka ilmunya dia justru menjadi balak atas dia. Enggak lagi orang yang takwa, balik itu tambahan dia. Artinya itu satu upaya untuk menuju ke arah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus ada dua-duanya. Ada at-tafaqquh fid-din, ada at-taqwa. Ada pemahaman tentang perkara agama dan disertai dengan ketakwaan kepada Allah, yakni dengan amalan soleh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم بالصواب. Apa yang diperbuat seorang anak laki-laki apabila sudah menikah dipaksa tinggal bersama orang tua dan nafkah untuk keluarga si anak laki-laki tersebut sangat kecil atau tidak cukup ini yang diberi oleh orang tuanya, mengingat orang tua tersebut memiliki usaha bersama atau usaha keluarga anak laki-laki tersebut dan anak laki tersebut bekerja di situ. Oh, artinya ini orang tuanya, anak ini kerja sama orang tuanya gitu ya, digaji sama orang tuanya gitu kan ya, gajinya itu sangat kecil, sangat minim, tidak mencukupi keluarganya. Orang ini, laki-laki ini. Terus bagaimana? Begitu. Apakah boleh pindah atau ketika gitu maksudnya? Hah? Begitu. Digaji apa? Makan-makan bareng. Hah? Siapa yang takut ini? Kumpul bareng. Makan bareng. Makan bareng. Terus ini yang diberikan oleh orang tuanya. Iya maksudnya. Hah? Digaji. Terus kok iso mangan bareng? Masak bareng. Satu atap. Masak dhewe-dhewe. Bareng. Lah gajine entuk apa? Jajan. Allah misalnya. Nah. Ini ada dua keterkaitan ya, Pak. Keterkaitan ini anak kepada orang tuanya, ini anak dengan keluarganya. Anda melihat antara kebutuhan orang tua dengan dia, Kalau orang tua itu betul-betul membutuhkan tenaga sang anak tadi, laki-laki ini, tidak ada yang bisa dia mintai bantuan kecuali sang anak laki-laki ini. Kalau anak laki-laki ini pisah dari orang tuanya bakal mendapati kesusahan, mendapati kemadharatan atau mafsadat atau yang semisalnya, maka safar, isbir, kamu harus safar ya, akhi, bersama dengan orang tua tadi itu dalam rangka untuk berbakti sama orang tua tersebut. Safar kamu dengan hasil yang sedikit dari orang tua tadi. Dan insya Allah kalau kamu mencari usaha sampingan, diizinkan sama orang tua insya Allah. Boleh tak? Begitu kan? Apa? Enggak boleh? Lu gak bisa? Berarti di sini, Allah Musa. Tadi kalau orang tua kamu itu enggak butuh sama kamu, enggak butuh, artinya dia sendiri pun bisa. Atau ada lagi keluarga yang lain yang bisa menangani dia. Maka di sini kamu tidak ada kewajiban untuk menangani orang tua. Dan kamu ada kewajiban untuk menangani anak istri kamu sendiri. Beda loh ya, kawan, perempuan dengan laki-laki itu. Nek wong lanang, laki-laki, itu memang dia punya tanggung jawab untuk ngasih apa? Ngasih nafkah anak istri. Tamam? Ada apa? Itu orang laki-laki ya. Ini orang wedok, enggak. Perempuan enggak. Gitu loh. Sehingga tadi itu Allah Musta'an. Maka dia harus bisa baik-baik dia ngomong sama bapaknya dia atau orang tuanya dia. Sampaikan kondisi yang ada. Bahwasanya dia perlu untuk melepaskan diri dari orang tua. Pisah dengan orang tua untuk kemaslahatan bersama. Untuk kebaikan bersama. Kebaikan untuk anak istrinya, kebaikan hubungan mantu dengan mertua, dan yang semisalnya. Tamam? Biasanya kan nanti nasib mula. Kalau kumpul begitu itu banyak kasus. Ya, mana ya? Entah kamu kumpul sama mertuamu atau istrimu kumpul sama orang tuamu. Mesti ada kasus ya. Ono aja pokoknya. Sehingga idealnya, jadi dhewe wong lanang, walaupun tinggal di gubuk berita, itu lebih nyaman. Dia dengan istrinya, dengan anaknya dia sendiri lebih nyaman ya, lebih anteng, lebih tentrem, terjaga privasi keluarganya dia, daripada dia tinggal di gedung mentereng. Bagi gabung dengan yang lain. Secara fitrah, secara perasaan, secara kejiwaan, lebih tenang dia sendirian. Ada. Allahu a'lam. Sehingga untuk yang ini, khonatina azakumullah, antum perhatikan kemaslahatan dan kemaslahatan sendiri-sendiri. Kalau maslahatnya lebih besar, anda tetap tinggal di situ, sabar. Kamu sabar untuk mencapai al-maslahat yang lebih besar. Tapi kalau ternyata sedikit sekali kemaslahatannya dan lebih besar kemaslahatan kalau anda pindah dari situ mandiri, maka bicarakan baik-baik dengan orang tua anda dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang lembut, difahamkan dengan bagus, kemudian anda mandiri dan terus melakukan hubungan yang baik, berbakti sama orang tua, tamam, walaupun sudah pisah dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang paling tahu keadaannya ya, sang penanya. Saya hanya bisa memberikan kemungkinan saja. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Selebihnya, antum urusi dengan cara yang baik. Artinya jangan sampai kemudian hubungan anda dengan orang tua itu menjadi runyam, menjadi renggang, menjadi enggak bagus, hanya dikarenakan masalah yang seperti itu. Sehingga hadapi dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Seseorang berkata kepada temannya bahwa dia hendak menginfakkan sebagian hartanya kepada temannya tersebut. Ketika hal itu disampaikan kepada keluarganya, ternyata keluarganya, yaitu istrinya, enggak setuju. Bolehkah laki-laki tadi menarik ucapannya kepada teman tersebut? Sekarang saya mau tanya, sesuatu yang hendak kamu infakkan kepada teman tersebut, itu punya istrimu atau punya kamu? Siapa yang saya lakukan ini? Loh, siapa yang tanya ini? Oh, tiba-tiba. Punya? Punya bersama? Wah, luar tanda ini. Ya bersama ya. Nah iya. Kalau itu punyanya kamu sendiri, maka enggak ada hubungannya dengan istri. Itu haknya kamu untuk kamu pergunakan untuk apa yang kamu kehendaki. Dari bang, halas, enggak ada hubungannya dengan minta persetujuan dari sang istri hartanya kamu. Kalau harta itu punyanya istri, ya enggak bisa kamu cawe-cawe, enggak bisa kamu macam-macam ngurusi itu. Harus dan wajib minta izin kepada sang istri. Kalau enggak boleh, maka enggak boleh. Sekarang kalau hartanya bareng-bareng. Ini yang ruwet ini. Saya bareng-bareng. Eh? Nus-nus. Iya. Belah dua. Yang punya aku aja yang tak infak. Yang punya kamu ambilin. Nah. Allah mustah. Sehingga apa namanya jangan kemudian mencabut omongan tadi ya ikhwan, sebab itu merupakan janji. Tamam? Kalau kamu enggak ada uzur, maka itu termasuk sifatnya kaum munafikin. Idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji, dia mengingkari. Dia mengingkari. Kecuali kalau kasusnya itu ikhwan dikarenakan alasan yang sangat syar'i. Misalkan orang tadi itu enggak beres misalnya, maka enggak ada masalah. Kamu tarik, sebab ini belum namanya infak, baru janji kepada orang tadi. Tetapi kalau sudah kamu kasihkan harta tersebut kepada dia, sudah kamu kasihkan ke dia nih untuk antum. Antum pulang ke rumah, ngasih tahu keluarga, enggak setuju. Maka khalas, tidak bisa kamu tarik kembali. Sebab orang yang menarik kembali pemberiannya, itu seperti anjing yang muntah, kemudian dia jidat kembali muntahnya itu. Yani sangat jijik dan sangat haram dalam Islam. Wallahu ta'ala alam sholat. Allah musta'an. Lihat orangnya. Jawab begini nih. Tengok orangnya. Orang yang tanya itu kayak apa sih model orang ini? Nah, orang yang kepingin tahu, ingin mencari al-haq, orang yang iseng-iseng, orang yang kayak intel progasi, kemacam-macam, sebenarnya. Ini lihat orangnya apa ini? Allah kalau saya ditanya kayak gitu, tamam? Dan ini orang saya kenal, siapa dia? Saya tahu siapa dia. Takbioni ya. Nah, misalkan dia nanya gitu, kamu ki opo aliran ini? Takbioni, aliran opo? Listrik. Nah, ngakak dia, ketawa dia. Aliran listrik. Nah, baru kamu terangkan. Emang, gak ada aliran sama sekali. Kita hanya seorang muslim. Biasa. Muslimun. Orang yang berislam. Dan kita berupaya untuk mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Kita berupaya untuk menjadi muslim yang berupaya untuk mengamalkan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selesai. Titik. Dia akan diam. Ini kalau orang iseng, dia akan diam. Mata air. Nah. Tapi kalau orang ini betul-betul ingin tahu, itu mesti nanya lagi. Kamu tanya, kamu dengarkan apa pertanyaan dia? Biasanya dia akan mengatakan apa namanya? kamu aliran yang itu tak? Nah, ya gitu. Kamu tuh yang itu tak? Kata-kata itu tuh kamu paham gitu. Yang itu tak yang seneng apa namanya bom-bom yang kayak di Bali-Bali itu segala macam. Nah, mesti itu ya kan larinya mereka. Ini orang awam loh ya. Nah, kamu jawab. Nah, oh buka. Maaf pak ya. Buka. Ya, kalau orang itu yang ngebom-bom itu orang Bali loh pak. Kamu salahkan sekalian orang yang ngebom tadi itu. Itu keliru tuh pak. Tidak ada dalam Islam apa namanya mengebom seperti itu. Tidak ada dalam Islam dengan cara itu. Tidak ada. Saya muslim biasa. Kamu teruskan. Mungkin bapak heran dengan kita punya penampilan seperti ini. Loh kok anak jenggote. Loh kok kelambinnya kayak gini. Bajunya kayak gini. Kamu terangkan. Saya menggunakan ini karena memang inilah bimbingan Islam. Saya menggunakan ini, inilah memang bimbingan Islam. Gitu. Sehingga terus kamu larikan pada perkara Islam. Ini perkara Islam, Pak. Tamam? Dan Bapak jangan terpesona atau kalau terpesona, tertipu dengan penampilan zahir. Yang salah bukan ininya, Pak. Bukan jenggotnya, bukan pakaiannya, Pak. Tapi person. Kalau ini sunnah, yang ini juga sunnah, Pak. Bimbingannya Rasul ya. Ah, tapi untuk yang ngebom itu keliru, itu personnya dia. Gitu. Biasanya dia nanya lagi, ah mesti ada alirannya ini. Gimana cara masuknya? Ke, mesti ngono. Hah? Masuk ke mana, Pak? Hah? Masuk ke sekolah. Alamak ke mana, Pak? Kalau saya tak bioni ya, Pak. Supaya dia itu cair enggak begitu tegang gitu. Hah? Ah, jangan gitu, Mas. Oh, masa tidak ada yang namanya formulir pendaftaran, tidak ada kemudian harus daftar kemana, tidak ada. Islam itu Islam, tidak kenal yang begitu-begitu. Bapak mengamalkan Islam yang sesungguhnya, amalkan dibungkan Islam yang sesungguhnya, amalkan sebenarnya Rasulullah SAW, selesai. Itu bareng-bareng kita masalahkan. Ima dia tidak puas, terus tanya, kamulah ini aja bagaimana pertanyaan dia, ima dia akan diam. Diam itu terpekur biasanya itu. Ini apa mana? Kok siji mana? Kok lain lagi? Yang ini bukan. Ini apa mana? Untuk mengakui ini Islam, dia masih bingung. Kenapa? Enggak umum. Paham ya kamu? Pandangan dia yang namanya Islam itu ya kayak yang dia pandang di kalangan masyarakatnya itu. Ya itu yang namanya Islam. Loh kok ini? Nah, ada. Sehingga itu tergantung orangnya masing-masing. Tergantung pandai-pandai saja. Apa namanya, berbincang biar dengan seseorang. Ada yang tertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang itu ya? Jadi ini bukan nama tempat. Oh bukan, saya ngerti. Tempat itu pusatnya LDI. Tegal kan juga banyak LDI. Oh bukan. Terus, Bapak ini apa? Saya muslim biasa. Saya muslim yang berusaha untuk mengamalkan Islam dengan sesungguhnya. Gitu. Terus, caranya bisa kayak, Bapak bagaimana? Harus kemana? Daftar kemana, Pak? Oh, enggak. Tanpa daftar, Pak. Enggak ada masalah. Bapak langsung aja amalkan begitu. Yang benar, Pak. Enggak ada. Enggak yang kayak gitu. Oh, bukan. Kayak gitu ya. Pernah kayak gitu ya. Terus dia ngomong, iya betul juga ya. Memang harusnya bisa kayak emas kayak gini selang itu katanya. Ya macam-macam ya namanya orang. Hah? Kalau yang tanya itu tonggomu dewe, kamu kenal. Ya kamu sampaikan kepada dia kesempatan untuk menyampaikan kepada dia dengan cara yang baik. Dan terus kamu giring pada perkara Islam. Gunakan bahasa Islam, tapi Islam yang benar. Islam yang bagus. Islam sesuai dengan bimbingannya Rasul. Ini yang sama dengan sunnah ya. Nah, kamu langsung ngomong, kamu aliran apa? Saya salafi. Langsung, aliran salafi. Salafi itu namanya aliran listrik. Kodohai. Langsung dia langsung dibenak, dia langsung bergambar. Aliran salafi. Apa mana ini? Mesti kayak gitu. Padahal bukan aliran. Soalnya gak ada listriknya gitu. Paham ya? Jangan menggunakan seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia orangnya paham, kamu terangkan dari awal. Salah. Jadi kalau menjelaskan ke orang awam itu ada mukadimahnya dulu. Gak bisa tuh poin. Kasih mukadimah, dikiring, ini loh jawabannya Pak. Dia paham. Mana ya? Nah, itu pandai-pandai kan dalam menghadapi yang namanya orang awam. Allahu ta'ala alam. Ada juga tipe-tipe orang yang senang debat. Juga ada. Ada tipe-tipe orang yang namanya ngerti siapa antum. Langsung jatuhkan dirinya antum. Langsung nyalakan antum. Juga ada. Juga ada. Cara menghadapinya itu bagaimana kondisinya masing-masing orang yang tadi. Bagaimana kemaslahatan dan kemadharatannya. Wallahu ta'ala alam. Yakfi insyaAllah ya. Cukup ya. Jadi harus pandai-pandai punya ilmu menghadapi orang. Nah, wallahu a'lam. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.